no Joni. Kowen ngomong tresno janji ra bakal ngelio, cari pun mantep hatimu bakal ngenteni baliku. Si sewetan kartonyo no, aku pamit bablas mungo, pandungamu sing tak calo, aku bakal Jono Joni Joget.